ses banyune moto, aku nangis ketiban ondo. Rondo tak kira prawan, barang tak kawin anak esar kanda. Semono, waya kawin nang kapal-palan.